Dirungokke. Ambuh mbok los mesti kenal toh. Everybody happy. Woo. Oke dan. Ayo joget. Mumet-mumet ngelupa ngecapen dino siraku kepet karo pikiran. Lake opo tokunane bingung-bingung kali panyuakung cupa kerasane ngati yen kelingan. Lake opo tokunane koyong ene to rasane. Aku kadung tresno kowe, kepiye to kek kepiye, kowe kok ngecewae. Angel dalane, urip karo kowe, mosok ngene selawase. Piye kabare Din? Rame to wong. Mumet mumet ngelupa ngecapen dino siraku kepet karo pikiran. Lake opo tokunane bingung bingung kali panyuakong cupa kerasan neng jroning ati yen kelingan. Lake opo tokunane koyong to rasane. Aku kadung tresno kowe, kepiye to kek kepiye, kowe kok ngecewae. Angel dalane, urip karo kowe, mosok ngene selawase. Aku saiki dewang yo wong, gampang ambo mbok los. Are you ready? Ambo mbok los jekur kali yo kono sakarepmu dhewe. Ambo mbok los aku bosen saben dino mung ngandani kowe. Ambo mbok los sisan meneh. Ambo mbok los ambo mbok los jekur kali yo kono sakarepmu dhewe. Ambo mbok los aku bosen saben dino mung ngandani kowe. Bolane wong oleh perlif nameng ojo sampe mumet. Ambo mbok los jekur kali yo kono sakarepmu dhewe. Ambo mbok los aku bosen saben dino mung ngandani kowe. Ambo mbok los ambo mbok los ambo mbok los jekur kali yo kono sakarepmu dhewe. Ambo mbok los bosan saben dino mung ngandani kowe. Ambo mbok los aduh kepenak wong ayo payah.